Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, al-khulasatu tatadammanu hadhi al-qa'idatu qa'idatain au qa'idatan wahidah laha wajahan. Jadi ringkasan dari kaidah ini adalah bahwa kaidah ini, yaitu bahwa ada hubungan antara isi ayat dengan akhir ayat, nama Allah yang disebutkan di akhir ayat, Al-Asmaul Husna, yang disebutkan di akhir ayat, maka ringkasnya kaidah ini memiliki ya dua kaidah yang terkandung di dalamnya, atau satu kaidah saja tetapi memiliki dua ya sudut pandang. Al-awwal anna khatmal ayah bismin min asma'illahi ta'ala la yakunu illa munasiban li dzalikal hukm, bahwa sebuah ayat diakhiri dengan nama dari Al-Asmaul Husna, nama Allah ya Al-Asmaul Husna, maka itu tidaklah disebabkan kecuali karena adanya kecocokan antara nama Allah tersebut dengan hukum yang disebutkan di ayat tersebut. Wala yakhruju an hadhil qa'idah syai'un illa li sabab. Dan tidak keluar dari kaidah ini sesuatu apapun kecuali karena adanya sebab. Mithla qawlihi, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, in tu'adzibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau memberikan azab kepada mereka ya Allah, maka mereka itu adalah para hambamu. Dan seandainya engkau memberikan ampunan kepada mereka, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun dan maha bijaksana. Faqad yaqulu qa'il wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Maka bisa jadi ada orang yang berkata, seharusnya ayat ini ya berbunyi, jika engkau memberikan ampunan kepada mereka ya Allah, maka sungguh engkau adalah zat yang maha pengampun dan juga maha penyayang. Ya, mengapa di sini disebutkan menggunakan nama Allah Al-Azizul Hakim, padahal di sini ya permintaan yang kita mintakan ya sesuatu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita meminta agar Allah mengampuni mereka. Maka seharusnya nama Allah yang dipakai adalah Al-Ghafur Rahim. Lakin lamma kana al-maqam maqam 'izzah wa kamalu tasarruf likaunni haula'i lahum halan imma azab wa imma rahmah wa maghfirah falahum ma taqdadihi al-'izza wal hikmah bisababi 'inadihim wastikbarihim. Maka penyebabnya mengapa ayat ini diakhiri dengan nama Allah Al-Azizul Hakim, karena ketika konteksnya adalah konteks ini ya konteks untuk menjelaskan bahwa Allah Maha Perkasa dan Allah itu ya ketetapan Allah itu sempurna. Ketika Allah berkehendak maka pasti itu terjadi. Tidak seperti makhluk, ketika berkehendak bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Maka itulah mengapa disebutkan nama Allah Al-Azizul Hakim. Itulah mengapa disebutkan nama Allah Al-Azizul Hakim. Dan telah kita jelaskan sebelumnya karena ini dalam rangka untuk memberikan ancaman kepada orang-orang kafir. Ya. Kita memintakan ampunan kepada mereka, tapi juga mereka ya, harus mendapatkan pelajaran. Kalau kita menyebutkan Al-Ghafurur Rahim, mereka mengentengkan. Maka disebutkanlah Al-Azizul Hakim. Likauni haula'i lahum halan imma azab wa imma rahmah wa maghfirah. Karena mereka itu memiliki dua kondisi, antara mendapatkan azab atau mendapatkan rahmat dan ampunan. Falahum ma taqdadihi al-izza wal hikmah. Ya, maka mereka layak untuk mendapatkan konsekuensi dari keperkasaan Allah dan hikmah Allah Subhanahu wa taala, disebabkan oleh penolakan mereka dan rasa angkuh mereka, kesombongan mereka. Al-wajhu tsani anna khatmal aya bismin min asma'illah yadullu ala anna al-hukma mutabiqun li dzalikal ism. Sisi kedua, ya. Yani sudut pandang kedua dari kaidah ini adalah bahwa mengakhiri sebuah ayat dengan Al-Asmaul Husna, nama Allah, itu menunjukkan bahwa hukum tersebut mutabiq li dzalikal ism. hukumnya itu adalah konsekuensi atau penerapan dari nama Allah tersebut. Wa hadzal wajhu ghairul wajhil awwal. Maka ini berbeda dengan sudut pandang pertama tadi. Pemasalan qauluhu illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum engkau mampu untuk menguasai mereka, menangkap mereka. Ini orang yang berbuat kejahatan sebelum mampu untuk kita menangkap mereka, kemudian mereka bertaubat. Apa yang terjadi? Yatawaqqal insanu ayyuqal fataskutu anhumul uqubah. Maka bisa jadi seorang akan berpikir di benaknya, maka hukuman bagi mereka, azab bagi mereka akan dianulir, akan dihilangkan. Lakinnahu lam yakul hakadha. Akan tapi ayat tersebut tidak menyebutkan demikian. Wa innama qala fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Akan tapi ayat tersebut malah menyebutkan, maka ketahuilah bahwa Allah adalah zat yang maha pengampun dan juga maha penyayang. Ay laqad saqata anhumul hadd, atau laqad saqata anhumul hadd bimuqtada maghfiratillahi wa rahmati. Yakni telah jatuh hukuman had bagi mereka, yakni telah dianulir, telah dihilangkan. Ya, dianulir bukan nasah maksudnya, tapi maksudnya dimaafkan. Bimuqtada maghfiratillahi wa rahmati, karena ampunan dari Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika qauluhu ta'ala fil muli. Dan di antara contohnya adalah firman Allah tentang orang yang ya menjatuhkan ila kepada istrinya. Ila. Ya, ini bertekad untuk tidak misalnya berkumpul bersama istrinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim wa in azamu at-talaq fa inna Allah sami'un alim. Kalau mereka itu mau rujuk, mau kembali lagi kepada istrinya, fa innallaha ghafurur rahim. Maka Allah, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Dan kalau mereka berazam, bertekad untuk tolak, maka sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Ila itu maksudnya ketika seseorang itu, seorang suami, mengatakan ya tidak mau lagi untuk berkumpul dengan istrinya, lebih dari 4 bulan. Kalau kurang dari 4 bulan maka tidak teranggap. Kalau lebih dari 4 bulan maka ya para ulama beda pendapat. Apakah setelah 4 bulan selesai si suami tersebut tetap dalam tekadnya tadi gitu ya? Apakah langsung jatuh talak atau itu terhukumi ya tidak talak? Para ulama beda pendapat. Ala kulli hal, seandainya dia mau rujuk kembali, fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah maha pengampun dan maha penyayang. Tapi seandainya memang dia meniatkan mau tolak, fa innallaha sami'un alim. Li'anna fai'ahum ila zawjatihim mimma yuhibbuhu Allah wa yakunu sababan limaghfirati wal rahmah. Mengapa Allah menyebutkan ghafurur rahim di sini? Karena ya kembalinya mereka, rujuknya mereka kepada istri mereka itu adalah sesuatu yang Allah cintai dan itu adalah sebab ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma azmuhum at-talaq. Adapun kalau mereka bertekad untuk talak, fa huwa amrun laisa mahbuban ila Allah. Maka itu adalah perkara yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ya diakomodasi oleh syariat ya. Oleh hadza qaranahu bima yufidu aw yushiru ila naw'in min al-uqubah. Fa qala fa inna Allah sami'un alim. Ya, oleh karena itu Allah kemudian menyebutkan nama Allah yang itu mengindikasikan bentuk dari hukuman, yakni ancaman. Fa innallaha sami'un alim. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah perkara yang tidak disukai dan dicintai oleh Allah. Yang dicintai oleh Allah adalah la al-fai. Yakni al-fai yakni kembali atau jatuh kembali ya, kembali. Itu mengapa bayang-bayang ya ketika kita bahas fikih bahas waktu sholat, maka kata fa'i bermakna ya bayang-bayang ya itu bermakna kembali atau jatuh ya, wallahu a'lam. Satu makna, satu akar kata. Fa'idah al-mu'arraf bi'al yadullu ala mulahazati asli sifah mithlul fadl al-abbas. Kata yang ditambahkan dengan al di depannya, itu menunjukkan mulahadzati asli sifat. Menunjukkan ya kata sifat yang disebutkan di situ itu diperhatikan. Ya, hendaknya diperhatikan dan dimaksudkan dalam perkataan tersebut. Seperti misalnya al-fadl, al-abbas, al-fadl, fadl itu karunia atau keutamaan, al-fadl sesuatu yang memiliki keutamaan. Ya, jadi al-fadl bisa nama orang atau julukan misalnya atau ya apapun itu gitu ya. Maka ketika ini fadl itu adalah sebuah sifat ditambahi al, maka ini menunjukkan ya sifat yang terkandung di fadl itu dimaksudkan atau ditonjolkan, hendaknya dipahami oleh orang yang mendengarnya gitu ya. Begitu pula al-abbas, abbas suatu akar kata dengan abasa, abasa wa tawalla. Abbas ini abasa itu orang yang bermuka masam yang mengernyitkan dahi begitu ya. Karena marah dan seterusnya. Al-abbas itu sifat ini berarti hendak ditonjolkan. Fa masalan qauluhu ta'ala seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghum fasta'iz billah innahu sami'un alim. Adapun ya ketika syaitan itu menggodamu maka fasta'iz billah mintalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala innahu sami'un alim sungguhnya Allah itu ya Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wa fi ayatin ukhra wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghum fasta'iz billah innahu was-sami'ul 'alim. Seandainya syaitan itu menggodamu maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala innahu was-sami'ul 'alim. Ini ayat ini sama semua kecuali di sini sami'un 'alimun, di sini as-sami'ul 'alim. Ada al-nya. Mengapa? Al-ayatan sawa'un fil lafzi wa fi kulli syai'. Dua ayat ini sama dalam semua hal. Illa fi ta'rifi fi sami'in alim kecuali ya kata sami' dan kata alim di ayat yang kedua ini di ta'rif yakni dimasukin al menjadi ya mu'arraf dimasukin al sederhananya ini dimasukin al yang ini enggak dimasukin al maka fatakunul ayatul ula luhidha fiha mutlaqus sifah wa tsaniyah luhidha fiha kamalus sifah. Maka ayat yang pertama ini maknanya ya jika syaitan menggodamu maka mintalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Allah itu mendengar dan mengetahui. Ah ya ini mengabarkan bahwa Allah mendengar dan mengetahui. Tapi di ayat yang kedua innahu huwas samiul alim sesungguhnya Allah itu adalah zat yang Maha mendengar dan zat yang Maha mengetahui. Ya, ini menonjolkan sifat tersebut. Tidak hanya mengabarkan bahwa Allah memiliki sifat tersebut, tapi menonjolkan, lebih menonjolkan lagi sifat-sifat tersebut. Ya, jadi ini bisa dianggap sebagai ta'kid atau taukid, ya, penekanan. Taib, kita masuk pada kaidah berikutnya. Al-Qa'idah al-Ishrun, kaidah ke-20. Al-Quranu kulluhu muhkam bi'atibar, wa kulluhu mutashabih bi'atibar, wa ba'duhu muhkam wa ba'duhu mutasyabih bi'tibarin thalith. Al-Qur'an semuanya itu muhkam dari satu sisi dan semuanya itu mutasyabih dari sisi yang lain dan sebagiannya muhkam sebagiannya mutasyabih menurut sisi yang ketiga. Jadi ada tiga sisi atau tiga sudut pandang di sini. Dari satu sisi muhkam semuanya, semua Al-Qur'an itu muhkam. Dari sisi yang lain, kalau dilihat dari sisi yang lain, semua dari Al-Quran itu mutasyabih. Tapi kalau dilihat dari sisi lain, yang lain lagi, sisi yang ketiga, maka sebagiannya muhkam, sebagiannya mutasyabih. Waqad wasafahu Allahu ta'ala bi kulli wahidatin min hadhil awsafith thalath. Dan Allah telah menyifati Al-Quran dengan setiap dari tiga sifat ini. Apa yang dimaksud dengan tiga sifat ini? Semuanya muhkam. Semuanya mutasyabih, kemudian sebagian muhkam, sebagian mutasyabih. Fa wasafahu bi annahu muhkam fi iddati ayat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyifati bahwa Al-Qur'an itu muhkam semuanya di beberapa ayat. Wa annahu uhkimat ayatuhu tsumma fussilat min ladun hakimin khabirin. Ya, ayat-ayat Al-Qur'an itu muhkam, dibuat muhkam, kemudian diperinci dari sisi zat yang maha mengetahui, zat yang maha bijaksana dan juga maha mengetahui. Taib. Apa yang dimaksud dibuat muhkam di sini? Uhkimat ayatuhu. Wa makna dzalika annahu fi ghayatil ihkam wa nihayatil intizam. Fa akhbaruhu kulluha haqqun wa sidqun la tanaqudha fiha wa la ikhtilaf. Wa awamiruhu kulluha khairun wa barakatun wa salah. Wa nawahihi muta'alliqatun bisyurur wal adrar wal akhlaqir radhilah wal a'malis sayyi'ah fa hadha ihkamuhu. Yang dimaksud muhkam di sini adalah bahwa ayat-ayat Al-Qur'an semuanya itu fi ghayatil ihkam, yakni hukum-hukumnya itu adalah hukum yang paling lurus dan paling bijaksana dan paling terbaik, paling sesuai dengan maslahat. Wa nihayatil intizam. Nihayatil intizam yakni sangat teratur, sangat rapi. Ya, tidak ada kontradiksi. Fa akhbaru kullu haqqun wa sidqun. Semua apa yang dikabarkan di Al-Qur'an semuanya itu hak dan semuanya itu adalah kejujuran. Tidak ada kontradiksi ataupun pertentangan di dalamnya ataupun ya perselisihan. Dan perintah-perintah yang ada di Al-Qur'an semua itu adalah kebaikan dan barokah dan perbaikan. Dan larangan-larangan yang ada di Al-Qur'an semuanya itu terkait dengan keburukan, madarat, akhlak yang buruk, amalan yang buruk, maka ini makna dari ihkamul Qur'an, yakni makna dari bahwa Al-Qur'an semuanya adalah muhkam. Kalau kita membaca terjemahan, ini diterjemahkan ayat-ayatnya rapi, dibuat rapi, kemudian diperinci, dijelaskan secara terperinci. Ya, rapi di sini, apa yang dimaksud rapi? Ya, tidak hanya bermakna rapi dari sisi keteraturan, materi atau susunan Al-Quran, dan seterusnya. Tidak, akan tapi ayat-ayat Al-Quran itu ya semuanya itu adalah maslahat. Semuanya adalah kebaikan. Semuanya adalah perbaikan, semuanya adalah barokah. Fi ghayatil ihkam wa nihayatil intizam. Itu sifat Al-Qur'an seluruhnya. Wa wasafahu bi annahu mutasyabih fi qawlihi Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan. Dan Allah menyifati Al-Qur'an semuanya dengan mutasyabih. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu nazzala ahsanal hadithi. Allah menurunkan perkataan yang paling baik, kitaban mutasyabihan, dalam bentuk kitab yang mutasyabih. Apa yang dimaksud dengan mutasyabih di sini? Ay mutasyabihan fil husni wassidqi wal haqqi wa wurudihi bil ma'anin nafi'ah al muzakkiyah lil uqul al mutahhirah lil qulub al muslihah lil ahwal. Yani mutasyabih yani serupa, semua ayat-ayat di Al-Qur'an semuanya serupa, yakni satu level, satu derajat dalam masalah bagusnya, kejujurannya, ya, kebenarannya, dan ya bagaimana maknanya itu menunjukkan pada makna-makna yang bermanfaat, yang menyucikan pikiran, membuat akal jadi sehat, menyucikan hati, membuat hati jadi jernih, al-muslihah lil ahwal, membuat kondisi itu menjadi baik, fa alfazu ahsanul alfaz, maka lafaz-lafaz Al-Qur'an itu adalah lafaz-lafaz yang paling baik. Wa ma'anihi ahsanul ma'ani, dan makna-maknanya adalah makna yang paling baik. Maka ini makna dari mutasyabih, serupa, mirip, satu derajat. Maka semua dari Al-Qur'an itu muhkam. Ya, dari satu sisi yakni dari sisi makna Al-Qur'an, makna ayat-ayat di Al-Qur'an itu semuanya mengandung maslahat, barokah, kebaikan, perbaikan. Oleh karena itu semua Al-Qur'an itu muhkam, ini dari satu sisi. Tapi dari sisi yang lain, semuanya mutasyabih, yakni serupa. Serupa dalam hal, ya, derajatnya, kebagusannya, kejujurannya, kemudian manfaatnya, dan seterusnya. Wa wasafahu bi anna minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga mensifati Al-Qur'an dengan, ya, di antara ayat-ayat Al-Qur'an ada ayat-ayat yang muhkamat. Ada ayat-ayat yang bersifat muhkam, hunna ummul kitab. Maka ayat-ayat tersebut adalah ummul kitab, induknya Al-Kitab, induknya Al-Quran ini. Wa ukhra mutasyabihat. Dan ayat-ayat yang lain adalah ayat-ayat mutasyabihat. Ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Fahuna wasafahu bi anna ba'dahu hakadha wa ba'dahu hakadha. Maka di sini di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an sebagiannya muhkamat, sebagiannya mutasyabihat. Wa anna ahlal ilmi bil kitabi yurdunal mutasyabih minhu ilal muhkam fayasiru kulluhu muhkaman. Wa yaqulun kullum min indi rabbina. Dan ahlul ilmi, orang-orang yang mengetahui berilmu tentang Alkitab, Al-Quran, maka mereka mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih kepada ayat-ayat yang muhkam. Maka sehingga semuanya akan menjadi muhkam. Ya, ayat yang secara asalnya sifatnya mutasyabih, tapi ketika dikembalikan kepada ayat yang muhkam, maka akhirnya jadi muhkam juga. Wa yaqulun kullum min indi rabbina. Semua ini, semua ayat ini adalah dari sisi Rabb kami. Ai wa ma kana min indihi fala tanaqud fi. Yani apapun yang ada di Al-Qur'an ini, kalau itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kontradiksi di dalamnya. Famashtabaha minhu fi mawdhi'in fassarahu al-mawdhi'. Ya, fassarahu al-mawdhi' al-akhar al-muhkam. Maka apa yang tidak diperinci atau tidak diperjelaskan dengan tegas di sebuah ayat, itu pasti dijelaskan di ayat yang lain dengan ya dengan jelas di ayat lain yang ayat tersebut muhkam. Fahasulal ilm, maka dengan begitu ilmu bisa didapat. Wazalal iskal, iskal bisa dihilangkan. Wali na'am. Jadi yang dimaksud muhkam dan mutasyabih di sini, sebagian muhkam, sebagian mutasyabih. Yani sebagian muhkam ayatnya itu jelas maknanya dan tidak ambigu misalnya, atau tidak ya membuat kita memiliki tanda tanya. Tapi ayat yang mutasyabih itu membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Ya, membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Dan sifat ahli ilmu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih ke ayat-ayat yang muhkam. Sehingga apa? Sehingga diketahui dari hal itu makna dari ayat mutasyabih tersebut. Sehingga ya diketahui dari, setelah dikembalikan ke ayat muhkam, makna dari ayat mutasyabih tersebut menjadi diketahui. Ya, itu mengapa? Ya, kemudian disebutkan akhirnya semuanya menjadi muhkam. Ya, akhirnya semuanya menjadi muhkam. Dan ahli ilmu, orang yang berilmu mengatakan kullum min indi rabbina, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada pertentangan. Kalau ini enggak jelas, maka ya sudah kembalikan kepada ayat yang lain, semuanya sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hasalal ilm wa zalal iskal, ilmu bisa didapat, iskal menjadi hilang. Adapun orang-orang yang menyimpang, mereka tutup mata dari ayat-ayat yang muhkam, mereka menuju ayat-ayat yang mutasyabih. Mereka menuju ayat-ayat yang mutasyabih. Ketika mereka membaca yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah, tangan Allah bagaimana ini mutasyabih ini? Ya, mutasyabih. Ya udah kita takwil aja. Kita takwil menjadi qudratullah. Ya, atau aunullah. Antara kekuatan Allah, kekuasaan Allah atau pertolongan dari Allah. Ini makna dari yadullah, tangan Allah. Ini mutasyabih kata mereka. Kenapa kok harus ditakwil? Karena kalau kita pahami tangan Allah itu, bahwa Allah itu memiliki tangan, memiliki sifat tangan, nanti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini kata mereka. Sedangkan Ahlussunnah mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih ke ayat-ayat yang muhkam. Ayat yang muhkam adalah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, kita tidak pahami yadullah, tangan Allah ini, kalau kita pahami bahwa, kalau kita katakan bahwa Allah memiliki sifat tangan, tidak kita pahami bahwa kita sedang menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena hakikat tangan Allah itu berbeda dengan hakikat tangan makhluk. Kita gak bisa bayangkan. Gitu ya. Jelas berbeda. Tapi kita gak bisa bayangkan. Bagaimana tangan Allah berarti? Kita gak bisa bayangkan. Gak usah dibayangkan. Yang jelas, laisa kamitslihi syai'. Ya, dikembalikan ke ayat muhkam. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Itu yang kita pegang. Allah menyebutkan yadullah. Menyebutkan bahwa Allah memiliki sifat tangan. Allah yang menyebutkan sendiri di Al-Quran, sementara di ayat yang lain, ayat yang muhkam, Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan waman asdaqu minallahi qila, waman asdaqu minallahi haditha. Siapakah yang lebih jujur, lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah memaksudkan kudrat, kalau Allah memaksudkan aun, pertolongan atau kekuasaan atau kekuatan, ya, mengapa kata yang dipakai kemudian yad? Mengapa kata yang dipakai kemudian yad? Dan ya ini jauh sekali ya, tidak tidak ada dalil yang membuat kita harus mentakwil hal ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yad, maka sebutkan, maka pahami ya kata ini sebagaimana yang Allah sebutkan kata tersebut di Al-Qur'an. Yadullah, ya sudah kita pahami yadullah. Hah? Jadi kembalikan ke ayat muhkam. Ayat muhkam yang pertama, uman asdaqu minallahi qila, atau di ayat yang lain, uman asdaqu minallahi haditha. Kalau seandainya Allah memaksudkan makna lain, maka ya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memilih kata tersebut. Allah menggunakan kata yad karena memang itulah yang dimaksudkan. Kemudian kembalikan ke ayat muhkam yang kedua, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Kalau kita memaknai bahwa Allah memang memiliki sifat tangan, maka ini tidak berarti kita sedang menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena hakikat tangan, kita yakini, hakikat tangan Allah pasti beda dengan hakikat tangan makhluk. Ya, kita nggak boleh bayangkan Allah memiliki tangan, kemudian tangan Allah itu mirip dengan tangannya manusia atau tangannya makhluknya, tidak boleh. Mengapa? Karena kita punya ayat muhkam yang kedua apa? Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa, semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya tidak boleh bagi kita untuk mentakwil ya sifat Allah yad tersebut. Demikian pula tidak boleh kita mentakwil sifat rahmat. Sifat rahmat dari Allah. Mereka takwil juga sifat rahmat. Mereka takwil dengan keinginan Allah untuk memberikan pahala. Ini berarti mereka takwil sifat rahmat menjadi sifat iradah. Ya. Sifat iradah beda lagi. Itu sifat Allah yang lain. Sifat rahmat beda lagi. Demikian pula mereka mentakwil sifat ridha. Radiyallahu anhum wa radu'an. Radiyallah. Allah ridha kepada mereka. Mereka takwil sifat ridha. Lah kalau semuanya banyak sifat kemudian ditakwil tanpa dalil seperti ini, kita tanyakan mana dalilnya? Ya, bagaimana posisi antum terhadap ayat Allah, "Uman asdaqu minallahi qila, uman asdaqu minallahi haditha." Allah menggunakan kata ridha di situ. Allah menggunakan ya Ar-Rahman Ar-Rahim itu diambil dari kata rahmah. Allah menggunakan kata yad di situ dan seterusnya, sifat-sifat Allah yang lain. Istawa 'alal 'arsy. Mereka takwil menjadi istaula. Mana dalil bahwa itu istaula? Allah menggunakan lafaz istawa. Ya. Jadi kembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Hanya dengan cara tersebut hasalal ilmu. Ilmu menjadi kita dapatkan. Wazalal iskal. Iskal menjadi hilang. Asy-Syaikh Sa'ad bin Nasir Asy-Syathri hafizahullahu taala. Ya, ulama kibar di Saudi, penasehat King Salman. Ya, beliau di sebuah daurah yang ana hadir di daurah tersebut, beliau berkata bahwa mayoritas ahlul bidah, mayoritas orang-orang yang menyimpang itu disebabkan karena mereka mengambil sebagian ayat kemudian meninggalkan sebagian yang lain. Dan kebanyakan yang mereka ambil adalah ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian mereka meninggalkan ayat-ayat yang muhkamat yang menjelaskan ayat-ayat mutasyabihat tersebut. Jadi yang menjadi fokus pembahasan mereka adalah ayat-ayat mutasyabihat tadi. Tidak mereka kembalikan kepada ayat-ayat muhkamat. Sehingga apa? Sehingga kemudian mereka bisa memelintir sesuai dengan akidah mereka tafsir dari ayat-ayat mutasyabihat tersebut. Tidak begini metode tafsir. Metode tafsir adalah kembalikan ayat-ayat mutasyabihat kepada ayat-ayat muhkamat. Walihadza nau amthilah. Ada beberapa contoh dari hal ini. Minha ma taqaddama minal ikhbar bi annahu ala kulli syai'in qadir wa annahu ma syaa'a kana wa ma lam yasha' lam yakun wa annahu yahdi man yasha' wa yudillu man yasha' fa idza ishtabahat ala man dhanna bihi khilaf al hikmah wa anna hidayatahu wa idlalahu yakunu juzafan li ghairi sabab waddahat hadza al itlaq al ayatul ukhra. Ya, maka di antara contohnya adalah ma taqaddama min al-ikhbar, apa yang telah dikabarkan sebelumnya di Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu. Ya, ini lafaz yang lebih tepat sesuai dalil. Yani bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Adapun mengatakan ala ma yasha'u qadir seperti di mukaddimahnya mata Nabi Suja', ya, wa innahu ala ma yasha'u qadir, Allah maha mampu atas apa yang Allah kehendaki. Ah, ini kurang sesuai dengan dalil. Dalil-dalil semuanya menyebutkan ala kulli syai'in, bukan ala ma yasha. Ala ma yasha berarti Allah Maha mampu atas apa yang Allah kehendaki. Ini akan membuat orang akan berpikir Allah hanya mampu atas apa yang Allah kehendaki saja. Tapi tidak. Yang disebutkan di dalil adalah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Wa annahu ma syaa'a kana. Dan apa yang Allah kehendaki pasti itu terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa yang Allah tidak kehendaki itu pasti tidak akan terjadi. Wa annahu yahdi man yasha'. Dan Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa yudhillu man yasha'. Dan menyesatkan siapapun yang Allah kehendaki. Maka ketika ya sesuatu itu kemudian terpikirkan oleh seseorang, ini kok bertentangan dengan hikmah, ya, bahwa hidayah dari Allah atau ketika Allah menetapkan bahwa orang itu menyimpang gitu ya, yakunu juzafan li ghairi sabab, ini seolah-olah tanpa sebab, ya, ini seolah-olah Allah menghendaki memberikan yang ini kasih hidayah, yang ini dibiarkan tersesat, yang ini kasih hidayah, yang ini dibiarkan tersesat gitu ya, tanpa sebab. Ya, orang, sebagian orang berpikir demikian, ya, Allah Subhanahu wa taala ini udah menetapkan yang ini ahli surga, yang ini ahli neraka gitu kan. Ini pemikiran Jabriyah. Ini pemikiran Jabriyah. Mengatakan bahwa Allah yang menetapkan ini semua, ya, anak sudah bejat seperti ini ya memang karena Allah yang sudah mentakdirkannya gitu ya. Maka ini adalah Jabriyah, pemikiran Jabriyah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat-ayat yang lainnya hal ini. Ayat-ayat yang lainnya menjelaskan bahwa hidayah Allah itu memiliki sebab yang itu dilakukan oleh hamba tersebut. Hidayah dari Allah itu diberikan kepada orang-orang yang melakukan atau menempuh sebab tersebut. Wa yattasifu biha, dan dia kemudian disifati dengan sifat tersebut. Mithla qawlihi, ini penting ya. Perhatikan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah, mengikuti jalan-jalan keselamatan. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut harus menempuh sebab ini terlebih dahulu. Dia harus mencari keridhaan Allah terlebih dahulu. Dia harus berusaha menjemput hidayah terlebih dahulu, baru kemudian Allah memberikan dia hidayah. Ada hubungan sebab akibat ini. Allah memberikan pilihan kepada orang tersebut untuk memilih. Dia mau memilih jalan kebenaran atau jalan kesesatan. Allah berikan pilihan kepada dia. Tapi ketika dia memilih, itu supaya dia bisa melakukan pilihan dia tersebut. Nah, Allah itu harus atas izin Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali atas izin Allah. Dan Allah tidak menzalimi para hambanya kalau orang tersebut sudah memilih. Dengan pilihan, dia mau mencari ridha Allah, dia mau mencari hidayah dari Allah, Allah memberikan dia hidayah. Allah tidak menzaliminya. Tidak ada ceritanya orang yang mencari ridha Allah, mencari hidayah dari Allah dengan tulus, dengan ikhlas, kemudian Allah Subhanahu wa taala halangi jalannya, kemudian Allah berikan kesesatan kepadanya. Tidak ada. Itu zalim namanya. Dan Allah di dalil yang lain, dalil muhkam yang lain, menyebutkan Allah tidak zalim kepada para hambanya. Hah? Maka di sini menyebutkan, ya, di sini kita tahu bahwa harus ada sebab tersebut yang ditempuh. Ketika seseorang sudah berkata bahwa dia ingin mencari hidayah, tapi tidak kunjung mendapatkannya, berarti dia kurang semangat, kurang tulus, kurang ikhlas ketika mendapatkan, ketika dia, ya, mencari hidayah tersebut. Dia ingin menjadi orang baik, tapi, ya, tidak kunjung diberikan hidayah katanya. Bisa jadi ketika dia sudah ditampakkan kebenaran baginya, ketika sudah dijelaskan ilmu kepadanya, dia menghindar. Bisa jadi, itulah yang terjadi. Kalau dia memang benar-benar tulus mencari kebenaran, Allah Subhanahu wa taala tidak menzaliminya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menunjukkan jalan kebenaran tersebut kepadanya. Wa anna itlalahu li 'abdihi laha asbab minal 'abdi. Dan bahwa ya, ketika Allah menetapkan seseorang itu tersesat, itu karena seorang tersebut melakukan sebab yang mengarahkan pada hal tersebut. Wa huwa tawallihi lisyaiton, yaitu karena dia itu lebih berwala kepada syaitan. Fariqon hada wa fariqon haqqo alaihimud dalalah. Ada sebagian orang yang Allah beri petunjuk, ada sebagian orang yang ya dijatuhkan kepadanya kesesatan. Innahumuttakhadzus syayatin auliya min dunillah. Sesungguhnya mereka-mereka tersebut menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung-pelindung mereka, penolong-penolong mereka, sahabat-sahabat dekat mereka min dunillah selain Allah Subhanahu wa taala. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, Allah simpangkan hati mereka. Lihat, ada hubungan sebab akibat. Mereka yang menyimpang terlebih dahulu, baru Allah kemudian, karena mereka yang memilih sebab tersebut, Allah izinkan. Allah izinkan mereka memilih sesuai dengan pilihan mereka. Allah sudah berikan pilihan kepada mereka. Allah sudah sampaikan ilmu melalui perantaraan Nabi dan Rasul, melalui perantaraan para da'i kepada mereka. Ketika mereka memilih jalan menyimpang, Allah izinkan itu terjadi. Itulah makna azaghallahu qulubahum. Allah simpangkan hati mereka. Kenapa? Karena mereka sendiri yang memilih pertama kali. Wa idza stabahat 'alal jabri allazi yara anna af'alal ibadi majburuna 'alaiha. Ketika kemudian orang-orang yang memiliki pemikiran jabriyah yakni bahwa kita ini sudah dipaksa oleh Allah, ditetapkan, bahkan Allah sudah menetapkan bahwa ini saya ini ahli surga atau saya ini ahli neraka gitu loh. Saya ini bejat ya karena sudah Allah putuskan demikian gitu ya. Ini pemikiran jabari. Pemikiran jabri, jabriyah. Ya, pemikiran jabriyah. Maka ketika kemudian seorang yang memiliki akidah jabriyah atau syubhat jabriyah itu berpikir ya bahwa perbuatan hamba itu dipaksa majburuna 'alaiha, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayyanat hal ayatul ukhor al-kathirah. Maka ayat-ayat yang lain menjelaskan, banyak ayat yang lain menjelaskan, adalla ala annallaha lam yajburil ibad. Menunjukkan, menjelaskan bahwa Allah itu tidak memaksa para hambanya. Wa anna amalahum waqi'ah bikhtiyarihim wa qudratihim. Dan bahwa amalan mereka itu terjadi karena pilihan mereka dan ya kudratihim, kekuatan atau ya kemampuan mereka. Mereka mampu untuk melakukan kemaksiatan, mereka lakukan, dan mereka benar-benar melakukannya. Allah izinkan itu terjadi, kemaksiatan itu terjadi. Bahkan kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan, itu tidak akan terjadi kalau tidak Allah izinkan. Ya, tapi ketika orang tersebut memilih kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan tersebut, Allah izinkan itu terjadi. Yakni Allah sesatkan dia. Wa anna amalahum waqi'a na'am wa adafaha ilaihim fi ayatin ghairu munhasirah. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kepada mereka keburukan tersebut di ayat-ayat yang lain. Kama anna hadhil ayat allati adafa Allahu fiha al-a'mal ila al-ibad. Ya, Allah di sini mengaitkan di ayat ini ya, itu Allah kaitkan amalan tersebut kepada hambanya. Falamma zaghu. Ah, ini dikaitkan kepada para hamba ya, kepada manusia. Falamma zaghu, subjeknya siapa di sini? Zaghu, subjeknya siapa? Mereka, manusia. Ah, dinisbatkan kepada manusia. Ini berarti ini perbuatan yang dilakukan oleh manusia, bukan dipaksakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendiri yang memilih untuk menyimpang, maka Allah simpangkan hati mereka. Ya, jadi adafallahu fiha al-a'mal ila al-ibad hasanaha wa sayyi'aha. Amalan baik atau amalan buruk dinisbatkan kepada orang yang melakukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza istabahat 'ala al-qadariyah an-nufah. Dan ketika muncul di benak orang-orang yang memiliki pemikiran qadariyah atau syubhat qadariyah. Apa itu qadariyah? Memikirkan atau berpikir bahwa Allah tidak menetapkan sesuatu. Ini kebalikan dari jabriyah. Kalau jabriyah seolah-olah manusia itu seperti daun yang jatuh dihembus oleh angin. Daun tersebut tidak bisa ya melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya, tapi diatur oleh angin. Itu pemikiran jabriyah. Kita diatur oleh Allah, kita enggak bisa melakukan apapun. Ini semuanya sudah diset, dipaksa kita, sudah diatur di Lauhul Mahfuz gitu ya. Itu pemikiran jabriyah. Adapun pemikiran qadariyah, mereka berpikir bahwa Allah tidak menetapkan takdir. Allah tidak menetapkan segala sesuatu. Semuanya ini murni dari hamba tersebut, dari manusia tersebut. Ya. Maka wa dhannu annaha munqati'ah an qada'illahi wa qadarih. Mereka berpikir bahwa mereka itu terputus dari ketetapan Allah dan takdir Allah. Wa annallaha ma sya'ahum minha. Dan bahwa Allah itu tidak ma sya'aha minhum. Allah itu tidak punya kehendak atas mereka. Wala qaddarha, tidak menetapkan takdir atas mereka. Tuliyat alaihil ayatul kathira as-sarihah bitanawuli kudratillahi likulli syai'in minal a'yan wal a'mal wal awsaf. Akan tapi banyak ayat-ayat yang menyebutkan bahwa, ya, ayat-ayat yang jelas menyebutkan bahwa Allah itu maha mampu atas segala sesuatu, ya, baik itu benda ataupun perbuatan ataupun sifat, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha menciptakan segala sesuatu. Wa min dzalika amalul ibad, termasuk juga perbuatan para hambanya. Karena orang-orang Qadariyah berkata bahwa pemikiran bahwa perbuatan hamba itu tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbuatan hamba, akidah Ahlussunnah, perbuatan hamba itu diciptakan oleh Allah. Ya, tapi Allah memberikan pilihan, antum mau berbuat yang mana? Perbuatan-perbuatan hamba itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian Allah memberikan pilihan, antum mau melakukan yang mana? Ya. Wa annal ibada la yasha'una illa ay yasha' Allah rabbul alamin. Ya, ini akidah yang benar, yaitu bahwa para hamba itu tidak akan berkehendak kecuali apa yang Allah kehendaki. Yani mereka diberikan kehendak. Wa ma tasha'una illa ay yasha' Allah rabbul alamin. Wa ma tasha', dinisbatkan mereka memiliki kehendak. Yani berarti mereka diberikan kehendak. Mereka diberikan pilihan. Mereka bisa memilih. Tapi setelah mereka memilih, mereka tidak bisa melakukan pilihan tersebut kecuali setelah dikehendaki, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan menzalimi hambanya. Kalau dia memang benar-benar ingin mendapatkan hidayah, Allah tidak akan kemudian menghalangi, kemudian memberikan kesesatan, tidak mungkin. Atau sebaliknya, keadilan Allah Subhanahu wa taala, dia menghendaki kesesatan, kemudian Allah, ya, menghalanginya, tidak kemudian menghendaki dia mendapatkan hidayah. Tidak demikian, ya, kemudian memberikan hidayah padahal dia sudah menginginkan kesesatan. Tidak demikian. Allah tidak yakni Allah berbuat adil kepada para hambanya, kecuali memang misalnya hamba tersebut di suatu saat nanti dia sendiri dihadapkan pada pilihan, dia sendiri yang kemudian tergerak kepada hidayah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikannya hidayah. Yani semua ini Allah berikan pilihan kepada para hambanya. Tapi di saat yang sama Allah juga memiliki kehendak. Ya. Ini akidah pertengahan antara akidah Jabriyah dan Qadariyah. Wakila litta'ifatain innal ayati wan nusus kulluha haqqun wa yajibu ala kulli muslim tasdiquha. Dikatakan kepada dua ta'ifah ini, dua kelompok ini, bahwa ayat-ayat dan nas-nas semuanya itu hak dan wajib bagi setiap muslim untuk membenarkannya. Wal imanu biha kulluha. Wal imanu biha kulliha, yakni wajib untuk mengimani semuanya. Wa annaha la tatanafa. Tidak ada pertentangan antara ayat-ayat tersebut. Fahiyya waqi'ah minhum, maka ayat-ayat tersebut itu terjadi pada mereka. Wa bi qudratihim wa iradatihim, yakni mereka diberikan pilihan, mereka diberikan kemampuan dan kehendak. Wallahu ta'ala khalaqahum, Allah menciptakan mereka. Wa khalaqa qudratahum wa iradatahum, dan Allah menciptakan kemampuan mereka dan menciptakan kehendak mereka. Tapi setelah Allah menciptakan kemampuan dan kehendak mereka, Allah berikan, ya, pilihan kepada orang tersebut untuk mengendalikan kemampuan dan pilihannya tersebut. Wa ma ujbila fi ba'dil ayat fassarahu ayatun ukhra. Apa yang, ya, disebutkan secara mujmal, secara umum saja di sebagian ayat, maka itu dijelaskan lebih terperinci di ayat yang lain. Wa ma lam yatawaddah fi mawdhi'in tawaddah fi mawdhi'in akhar. Dan yang belum jelas di sebuah tempat, maka itu akan dijelaskan di tempat yang lain. Wa ma kana ma'rufan bainan nas wurudun fihi warada fihi al-Qur'an, ya, amran aw nahyan kas-salati waz-zakati waz-zina waz-zulm wa lam yufassilhu falaysa mujmalan. Adapun yang sudah dipahami oleh manusia dan itu disebutkan di Al-Qur'an, baik itu perintah atau larangan seperti salat, zakat, zina, zulm, kezaliman, maka di sini Allah tidak memperjelasnya di Al-Qur'an. Maka ini bukan mujmal, falaysa mujmalan li'annahu arsyadahum ila ma kanu ya'rifun. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada apa yang sudah mereka pahami. Wa ahalahum ala ma kanu bihi mutalabbisin. Ya, jadi ketika Allah menyebutkan sebuah kata yang itu sudah dipahami oleh orang, salat, zakat itu sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zina itu sudah mereka sudah paham, zulm, kezaliman mereka sudah paham, Allah tidak jelaskan, maka itu bukan berarti ini ayat mujmal. Tapi ini ayatnya sudah jelas karena memang penjelasannya sudah ada di tempat yang lain. Dan ketika ayat tersebut memang mengandung hal yang tidak jelas, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menunjukkannya kepada ayat yang lain, ya. Falaisa fihi iskal biwajhin wallahu a'lam, maka tidak ada masalah sama sekali di Al-Qur'an. Taib. Demikian yang bisa kami sampaikan, ya. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab ini di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.